fal yasjud sajdatain, maka sujudlah dua kali. Dua kali sujud. Ini berbicara ma'asyiral muslimin tentang syak, tentang keraguan yang didatangkan oleh syaitan masuk pada kita umat al-Islam ketika salat. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Maka muallif rahimahullah tidak mencantumkan hadis ini pada kitab beliau Umdatul Ahkam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza syakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam shalla thalathan aw arba'an, falyanzur fi syakki wal yubna ala mastayqan." Ini pun tentang ragu dalam salat, 3 atau 4 rakaat, falyubna ala mastayqan. Maka tetap di atas apa yang dia lebih yakin, apa yang dia yakini, dia telah sempurna. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang dia yakini pasti adalah yang paling sedikit. Summa yasjud sajadatain, dia yakin 3 atau 4, maka dia yakin 3. Yang dia ragui adalah 4-nya. Kemudian dia menambah rakaat yang 4 dan yasjud sajadataini qabla an yusallim. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, falyataharras sawab, maka pilihlah yang benar. Falyatim alaihi, kemudian melengkapi. Maka kata para ulama rahimahumullahum ajma'in, falyataharras sawab, memilih yang benar adalah wal yubna ala mastayqan, apa yang dia yakini. Yang dia yakin itulah yang benar. Kemudian fal yatim alaihi, kemudian sempurnakanlah setelah dia yakin. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Thumma yasjud sajdataini, kemudian sujud 2 kali. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat faedah bahwasannya para ulama ketika mensyarah hadis ini, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah atau yang lainnya, mengatakan bahwasannya dalam hadis ini terdapat dalil, barang siapa yang datang keraguan tersebut, syaknya tersebut, setelah salam atau sebelum salam, setelah tasyahud, setelah salam dia datang keraguan, ana sholat 3 rakaat atau 4 rakaat ini, pada sholat-sholat yang rubai, yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, selesai salam datang keraguan, ana ini sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, atau keraguan ini datang sebelum salam, setelah tasyahud, tinggal salamnya ini, datang keraguan, ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka kata para ulama dalam hadis Abu Hurairah ini menunjukkan fal yasjud sajdatain, kemudian sujudlah 2 kali. Adapun pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abdullah ibn Mas'udin menunjukkan ketika keraguan ini datang sebelum itu, sebelum dia membaca tasyahud, sebelum dia membaca tasyahud, maka fal yubna ala mastayqan. Ketika datangnya keraguan ini sebelum tasyahud, maka dia di atas apa yang dia lebih yakin atau dia yakin, yaitu yang paling sedikit. Yaitu yang paling sedikit. Ini telah kita sebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang lalu. Kemudian penulis Asy-Syaikh Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan hadis setelahnya, hadis Abdullah Ibnu Malik Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, tentang hukum man nasiyat tasyahudul awal fi shalah, hukum yang meninggalkan tasyahud pertama dikarenakan lupa dalam salat. Ini ma'asyiral muslimin bentuk yang ketiga. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin telah kita sebutkan pada hadis yang pertama yang telah kita baca, mencontohkan sebagai ziyadatun fi shalah, sebagai bentuk penambahan dalam salat. Ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, pendapat beliau rahimahullah. Dikarenakan dalam salatnya Rasul alaihi salatu wasallam menambahkan salam, yang seharusnya salam pada salat asar hanya sekali, maka beliau menambahkan salam, yaitu di tengah antara dua rakaat. Kata beliau rahimahullah, An-Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan salam. Maka bentuk ini adalah bentuk yang ziyadatun fi shalah, penambahan dalam salat. Kemudian juga kita telah menyebutkan tiga hadis tentang keraguan dalam salat, diwajibkan untuk dua kali sujud, sujudus sahwi. Dan yang ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh hadis perintah sujudus sahwi dari bentuk liman nasiya fi shalah, lupa dalam salat dengan bentuk pengurangan dalam salat. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis rahimahullah mengatakan, an Abdullah ibn Buhainah, dari sahabat Abdullah ibn Buhainah. Buhainah adalah nama ibu dari Abdullah. Nama ayahnya adalah Malik ibn Buhainah. Wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in menjelaskan bahwasannya Abdullah ibn Buhainah adalah dari kalangan sahabat Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla bihimul zuhra, faqama firrak'atainil ulayaini walam yajlis, faqaman nasu ma'ahu. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam salat bersama mereka, yaitu mengimami mereka, az-zuhra, salat zuhur. Faqama fi raka'atainil ulayaini wa lam yajlis, faqama an-nasu ma'ahu. Kata beliau radhiyallahu anhu, an-nabi alaihi salatu wassalam berdiri fi raka'atainil ulayaini, setelah atau di dua rakaat yang pertama. Setelah dua rakaat beliau salawatullahi wasalamu alaih berdiri. Walam yajlis, dan beliau tidak berdiri. Dan beliau alaihi salatu wasalam tidak duduk dalam salat zuhur. Setelah dua rakaat seharusnya duduk. Di sini walam yajlis, dan beliau alaihi salatu wassalam tidak duduk untuk tasyahud. Faqaman nasu ma'ahu, maka manusia yaitu para sahabat ridwanullahu alaihi wasallam berdiri bersama beliau. Hatta idza qada salatu wantadara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun, sampai selesainya salat, wantadara an-nasu ma'ahu, dan manusia tinggal menunggu salamnya beliau salawatullahi wasalamuhu alaih, kabbara wa huwa jalisun. Beliau alaihi salatu wassalam bertakbir dalam keadaan beliau duduk. Fasajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallam, kemudian beliau alaihi salatu wassalam sujud dua kali sebelum salam kemudian salam. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat melihat dan dapat mengambil faedah bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam basyarun, manusia. Nasa kama tansaun, lupa beliau sebagaimana manusia lupa. Walaupun beliau alaihi salatu wassalam adalah nabiyullah, rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah basyar. Perkataan Abdullah ibnu Buhaynah, walam yajlis, walam yajlis, dalam riwayat lain, riwayat yang disebutkan oleh al-imam Muslim rahimahullah dengan lafaz fa, falam yajlis. Para ulama mengatakan walam yajlis beda dengan falam yajlis, maknanya beda. Falam yajlis maknanya adalah ada yang memberitahu, ada yang mengingatkan, falam yajlis. Ada yang mengingatkan dengan tasbih, fasabbahu bihi. Ada yang mengingatkan, beliau menegur an-nabi alaihi salatu wassalam dengan tasbih, dan nabi alaihi salatu wassalam tidak duduk. Adapun dengan lafaz walam yajlis, lafaz ini kata para ulama tidak ada yang menegur an-nabi alaihi salatu wassalam. Faqaman nasu ma'ahu, kemudian manusia ikut berdiri bersama an-nabi alaihi salatu wassalam tanpa ada teguran dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kita bisa mengambil faedah ini dari syarah yang disebutkan oleh para ulama. Akan kita baca syarah para ulama tentang hadis ini. Diriwayatkan oleh al-imam An-Nasa'i rahimahullah dengan lafaz fasabbahu bihi famadha. Kata beliau radhiyallahu anhu, fasabbahu bihi, para sahabat ridwanullahu alaihim bertasbih kepada nabi alaihi salatu wassalam dikarenakan tidak duduk untuk tasyahud awal. Tapi kata beliau radhiyallahu anhu, famadha, beliau alaihi salatu wassalam meneruskan salatnya, menyelesaikan salatnya, walaupun para sahabat mengingatkan dengan tasbih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Bani rahimahullah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu keadaan an-nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan dalam keadaan tidak ada yang menegur. Lupa. An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak duduk untuk tasyahud awal. Kemudian yang kedua, An-Nabi alaihi salatu wassalam diingatkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, falam yajlis, dan beliau tidak duduk untuk tasyahud. Ini untuk mematahkan apabila ada yang berpendapat bahwasanya Nabi lupa sampai akhir salat beliau. Tapi dalam hadis lain Nabi sudah ditegur atau diingatkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in dengan tasbih, tapi beliau meneruskan salatnya. Dan akan kita baca nanti salah satu sahabat yang mengatakan hadhihi hiya sunnah, inilah sunnah melanjutkan salatnya walaupun telah ditegur. Hadhihi hiya sunnah. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya tasyahud awal hukumnya adalah wajib, walaysa biruknin, dan bukan salah satu rukun salat. Wajib salat, bukan rukun salat. Yang menunjukkan bahwasannya ini bukanlah rukun, yaitu bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam tidak kembali untuk duduk. Apabila rukun, harus mendatangkan rukun tersebut yang ditinggalkan. Sebagaimana hadis yang pertama, ketika Nabi alaihi salatu wassalam lupa untuk mendatangkan dua rakaat terakhir. Lupa beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Maka beliau mendatangkan dua rakaat terakhir pada salat asar, kemudian baru sujud sahwi. Di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak kembali duduk untuk mendatangkan tasyahud awal. Ini menunjukkan bahwasannya tasyahud awal bukanlah rukun. Kemudian yang menunjukkan bahwasannya tasyahud awal hukumnya adalah wajib adalah An-Nabi alaihi salatu wassalam mewajibkan atau mengharuskan untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan harus sujud sahwi. Kalau sunnah tidak diharuskan untuk sujud sahwi. Misalkan dia membaca Rabbighfirli hanya sekali. Yang Rabbighfirli bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan yang kedua dan yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Ketika dia meninggalkan, tidak wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Tidak ada dosa bagi dia. Ini sunnah. Maka diwajibkannya untuk sujud sahwi itu menunjukkan bahwasannya tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Bukan rukun dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam tidak kembali duduk. Hukumnya adalah wajib dikarenakan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengharuskan untuk sujud sahwi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, sebuah faedah bahwasannya ada sisi kesamaan antara rukun dengan wajib. Sisi kesamaannya adalah rukun dan wajib apabila ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Secara sengaja. Baik dia itu rukun maupun kewajiban sholat ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Ini persamaannya antara rukun dengan wajib. Perbedaannya antara rukun dengan wajib adalah apabila rukun lupa, maka harus diganti. Harus didatangkan rukun tersebut kemudian sujud sahwi. Adapun wajib, apabila lupa, maka hanya wajib digantikan dengan sujud sahwi. Tidak diharuskan untuk mendatangkan kewajiban tersebut. Ini sisi persamaan dan sisi perbedaan antara rukun dengan wajib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sujudus sahwi. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan masalah dari hadis ini, yaitu apabila ta'addadas sahu, apabila adanya beberapa amalan yang terlupakan dalam satu sholat. Seperti dalam hadis ini, para ulama membedakan antara duduk tasyahud dengan bacaan tasyahud. Tidak menggabungkan satu amalan. Bacaan tasyahud, amalan sendiri. Duduk tasyahud, amalan sendiri. Pada hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau salawatullahi wasalamu alaihi meninggalkan kedua-duanya dikarenakan lupa. Duduk tasyahud dan bacaan tasyahud. Bagaimana hukumnya? Apakah diharuskan untuk dua kali sujud sahwi? Atau lebih dari dua dikarenakan dua amalan yang terlupakan. Atau ketika dia meninggalkan hanya satu amalan, lupa satu amalan saja. Apakah dia hanya sekali sujud, tidak dua kali sujud? Ini masalah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Bassam rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, baik dia meninggalkan dalam satu sholat lupa beberapa amalan yang berturut-turut, yang keseluruhannya misalkan hukumnya adalah wajib dalam sholat, maka hanya disyariatkan bagi dia untuk dua kali sujud saja. Baik dia meninggalkan satu amalan dikarenakan lupa, atau dua amalan dikarenakan lupa, atau tiga amalan dikarenakan lupa. Dia lupa tasyahud awal, dia lupa takbirul intiqal yang pertama, takbirul intiqal yang ketiga, kedua, keempat misalkan. Maka disyariatkan, diwajibkan bagi dia hanya dua kali sujud saja. Bukan berarti lupanya empat kali, sujud sahwinya empat kali. Tidak. Tapi hanya dua kali sujud saja. Sebagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis ini lupa untuk duduk tasyahud dan bacaan tasyahud. Dan beliau hanya sujud dua kali. Bahkan ditambah lagi takbirul intiqal. Takbir al-intiqal. takbir selain takbiratul ihram disebut dengan takbiratul intiqal. Hukumnya adalah wajib. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diwajibkan hanya 2 kali sujud. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya pendapat tadi adalah pendapat kebanyakan para ulama, hanya 2 kali sujud. Kebanyakan para ulama, baik sujud sahwi tersebut sebelum salam atau setelah salam, sebelum salam atau setelah salam. Masalah yang setelahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada lafaz an-nabi, pada lafaz dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu anhu, faqama fi raka'atainil ulayaini wa lam yajlis. Beliau alaihi salatu wassalam berdiri pada 2 rakaat yang pertama dan beliau tidak duduk untuk tasyahud. Pada lafaz ini, ma'asyiral muslimin, berdirinya beliau ada 2 keadaan, ada 3 keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia berdiri setelah 2 rakaat ini dan ingat untuk duduk tasyahud, dia ingat qabla an yastatim al-qiyam, sebelum sempurna berdirinya, dia mau berdiri, contoh misalkan 2 rakaat pada salat Isya, akan berdiri rakaat yang ketiga, belum berdiri secara sempurna, dia ingat dia belum membaca tasyahud. Ini keadaan yang pertama. Pada keadaan ini, ma'asyiral muslimin, yang benar la yajuz lahu al-qiyam, tidak dibolehkan bagi dia untuk berdiri. Dia belum sempurna untuk berdiri, untuk membaca qira'ah, belum sempurna untuk membaca bacaan, baru akan berdiri, mungkin dalam keadaan rukuk ya, rukuk mau berdiri. Keadaan ini dia ingat untuk membaca tasyahud pertama, maka bagi dia duduk lagi, harus duduk lagi, tidak boleh untuk melanjutkan berdirinya dia. Ini yang sahih, wajib bagi dia untuk duduk. Dikarenakan duduk tasyahud hukumnya adalah wajib. Duduk tasyahud hukumnya adalah wajib. Wala yasjud lisahu, dan tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Ketika keadaannya seperti itu, dia mau berdiri, ingat, kemudian dia balik duduk tasyahud, setelah tasyahud baru melanjutkan sholatnya, di akhir sholat tidak diwajibkan untuk dia sujud sahwi. Inilah perkataan al-imamu Ahmad rahimahullah, dan ini yang dirajihkan oleh para ulama. Keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, dia ingat setelah sempurna berdirinya, qabla an yaqra, sebelum dia membaca, sempurna berdirinya, Allahu Akbar, sempurna berdiri, belum dia membaca bacaan. Keadaan ini yang sahih, yang dirajihkan oleh sebagian para ulama dengan hadis-hadis yang ada, tidak diwajibkan atau tidak boleh bagi dia untuk duduk. Tidak boleh bagi dia untuk duduk. mengulangi tasyahudnya. Dalilnya adalah riwayat al-Imam An-Nasa'i, fasabbahu bihi famadha. Telah diingatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam oleh para sahabat dengan tasbih beliau ridwanullahu alaihim ajma'in famadha. Beliau salawatullahi wassalamu alaihi melanjutkan salatnya, tidak duduk. Diingatkan sebelum membaca tentunya. Sebelum membaca. Tidak boleh bagi dia untuk duduk. Akan tetapi melanjutkan sholatnya, kemudian di akhirnya, di akhir sholat untuk sujudus sahwi sebelum salam. Ini juga yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sampai bahkan Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, setelah salam beliau mengatakan kepada makmum, hadhihi hiya sunnah. Inilah yang disunnahkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika diingatkan oleh makmum, maka Uqbah ibn Amir selesai salat beliau mengatakan, hadhihi hiya sunnah. Hadhihi hiya sunnah. Dan inilah yang sahih. Inilah yang rajih. Disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Musnad. Ini pendapat al-a'immah al-arba'ah. Dan salah satu riwayat dari al-imam Ahmad rahimahullah. Diterjihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Juga Syekh Al-Bassam rahimahumallahum ajma'in. Kemudian keadaan yang ketiga, apabila dia ingat atau diingatkan setelah membaca surat. Setelah membaca surat. Keumuman para ulama ridwanullahu alaihim rahimahumallahum ajma'in, tidak diperbolehkan bagi dia untuk duduk membaca tasyahud. Untuk membaca at-tasyahud. Dan yang menyelisihi adalah Al-Hasan Al-Basri. Beliau rahimahullah mengatakan, wajib bagi dia untuk kembali duduk tasyahud sebelum ruku'. Kapanpun dia ingat atau diingatkan, sebelum dia ruku', wajib untuk dia duduk tasyahud. Ini hanya Hasan Al-Basri. Selain beliau rahimahullah menyebutkan bahwasannya tidak boleh untuk dia tasyahud. Akan tetapi melanjutkan sholatnya. Melanjutkan sholatnya. Kemudian sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga keadaan. Yang pertama, harus kembali duduk tasyahud. Yang kedua, dan ketiga, tidak boleh untuk kembali duduk tasyahud dengan hadis yang telah kita baca. Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila pada dua keadaan yang terakhir orang tersebut kembali duduk tasyahud, apakah sholatnya batal? Apakah sholatnya batal? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, sholatnya tidak rusak, tidak batal. Wa huwa atimun, akan tetapi dia dosa. Akan tetapi dia dosa. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, ada sebuah masalah satu lagi tentang salatun nafilah. Apakah dalam salat nafilah, salat yang sunnah, diwajibkan juga untuk sujudus sahwi? Padahal salat tersebut adalah sunnah, apakah wajib untuk sujudus sahwi? Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan para ulama mengatakan wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Kok bisa? Padahal sholatnya pun adalah sunnah. Berdiri dalam sholat sunnah yang seharusnya pada sholat fardu adalah rukun sholat. Berdiri ya. Berdiri dalam sholat fardu hukumnya rukun. Tapi pada sholat nafilah hukumnya sunnah. Boleh sholat nafilah dalam keadaan duduk. Qabliyah, ba'diyah dalam keadaan duduk. Walaupun pahalanya adalah setengah dari pahala orang yang sholatnya berdiri. Bagaimana sujud sahwi? Kok bisa diwajibkan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdalil dengan hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yang telah kita baca. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man zada au naqasa falyasjud sajdataini. Barang siapa yang menambahkan atau yang mengurangi dalam keadaan tidak sengaja dalam salatnya, falyasjud sajdataini, maka bagi dia untuk sujud dua kali. Umum, baik salatnya fardhah atau salatnya nafilah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau, kata beliau rahimahullah, lamma talabbasa bi salatin nafilah, apabila dia telah masuk pada salat nafilah, fala budda an ta'ti biha ala suratin al-mashru'ah, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan salat dengan bentuk yang disyariatkan. Apabila dia tidak mendatangkan bentuk sholat yang tidak disyariatkan, maka dia terjatuh pada perkara istihza, penghinaan dalam sholat. Misalkan sholat yang masyru', ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sujud, ya sujud sebagaimana umumnya, tapi dia mengganti sujudnya dengan bentuk yang lain. Misalkan tengkurap, contoh ma'asyiral muslimin, sujudnya dia dengan bentuk tengkurap, sholat nafilah dia bilang. Ini istihza, penghinaan dalam sholat, bukan perkara yang masyru' dalam sholat, walaupun sholat tersebut adalah sholat yang nafilah. Maka apabila dia telah masuk pada sholat nafilah, fala budda an ta'ti biha ala suratin masyru', maka wajib bagi dia untuk mendatangkan salat dengan bentuk yang masyru'. Bahkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitabnya Babus Sahwi fil fardhi wan nawafil. Bab lupa pada salat yang fardhah dan salat yang nafilah. Dan beliau alaihi salatu dan beliau rahimahullah menyebutkan hadis dari Abdullah atau atsar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau radhiyallahu anhuma sujud sahwi setelah salat witir. Sampai di sini hafizakumullah, akan kita ulangi permasalahan sujud sahwi dalam salat nafilah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa taala. Sampai di sini hafizakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.